Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan buat semua insan umat Islam di pagi Syawal. Pada bunda tercinta, pada ayah dia yang pergi, kita hulur doa tulus suci agar roh mereka dicucuri oleh rahmatnya. Pada dia yang pergi.